بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Kita lanjutkan kajian kita tentang Sahih Muslim. Terakhir kita mempelajari zikir setelah wudu. Apa zikirnya? Ya, asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Terus Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahirin. Terus subhanakallahumma bihamdik asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, kita masuk kepada bab yang ketujuh. Bab fi wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang wudu'nya Nabi. Jadi maksudnya bab yang menjelaskan tentang sifat wudu'nya Nabi. Hadis 554. Imam Muslim mengatakan, haddatsani Muhammad ibn Sabbah qala haddatsana Khalid ibn Abdullah an Amr bin Yahya ibn Umarah an abihi an Abdullah bin Zaid bin Asim al-Ansari wa kanat lahu suhbatun. قال قيل له توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بإناء فأكفأ منه على يديه فغسلهما ثلاثا ثم أدخل يده فاستخرجها فمضمض واستنشق من كف واحدة ففعل ذلك ثلاثا ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين ثم أدخل يده فاستخرجها فمسح رأسه قبل يديه قبل يديه وأدبر أو قبل يديه وأدبر ثم غسل رجله إلى الكعبين ثم قال هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dengan sanadnya kepada Abdullah bin Zaid bin Asim Al-Ansari, di mana beliau adalah sahabat Nabi. Ada yang mengatakan kepadanya, tawadda' lana wudu'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lakukanlah wudu bagi kami seperti atau wudunya Rasulullah. Yani wudu, lakukanlah wudu seperti wudunya Rasulullah. Fada'a bi'ina'in. Dia minta untuk didatangkan bejana dengan air. Yani misalkan ember. Faghasala fa'akfa'a minhu 'ala yadayhi. Akfa'a yani dia miringkan, yani dia tumpahkan air kedua tangannya. Jadi bejana tadi ada airnya, kemudian dia miringkan lalu dia tumpahkan air itu ke tangannya. Artinya dia tidak memasukkan kedua tangannya ke dalam bejana. Lalu faghasalahuma thalathan. Beliau basuh kedua tangannya tersebut. Maksud tangan adalah dari pergelangan tangan ini. Dan ini sesuai dengan hadis yang lain dari Abi Hurairah radhiyallahu taala an yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Idza istaqadha ahadukum min nawmihi fala yaghmis yadahu fil ina hatta yaghsilaha 3 marrat. apabila salah seorang di antara mu bangun dari tidurnya, yani bangun malam, maka janganlah dia mencemplungkan tangannya ke dalam ina sampai dia membasuhnya 3 kali. Kenapa? Fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduhu. Karena salah seorang di antaramu dia tidak tahu di mana tangannya bermalam. Maka ulama mengatakan bahwa membasuh tangan sebelum berwudu setelah bangun tidur malam itu aukat, lebih ditekankan. Walaupun pada wudu yang lain itu nilainya adalah sunnah. Ya. Nah, kita lihat bagaimana Zaid Abdullah bin Zaid memberikan gambaran bagaimana wudunya Nabi. Maka berarti ketika dia menumpahkan air ke tangannya dan dia mencuci kedua tangannya, seakan-akan itulah yang selalu dilakukan oleh Nabi, baik bangun tidur atau tidak bangun tidur. Akan tapi tadi apabila dia bangun tidur itu lebih ditekankan. Thumma adkhala yadahu fastakhrajaha famadmada wastanshaka min kaffin wahidin. Lalu beliau memasukkan tangannya ke dalam bejana. Fastakhrajaha, lalu dia keluarkan tangannya. Tadi dia membawa air. Di sini kita ambil pelajaran bahwa memasukkan tangan ke dalam bejana tidak menjadikan airnya musta'man. Ya, ini dari sebagian pendapat, ada yang mengatakan tidak boleh tangan itu dimasukkan ke dalam bejana, apakah itu namanya gayung ya atau ember kecil. Maka mereka melakukannya dengan cara menumpahkan ya air dari gayung, ya, kemudian dia lakukan baik itu kumur-kumur atau seterusnya. Maka kita lihat dalam hadis ini bahwa Abdullah bin Zaid dia memasukkan tangannya ke dalam ember, lalu dia ambil air dan dia keluarkan. Famat mabo, beliau berkumur-kumur. Ini telah kita pelajari bagaimana kumur-kumur, yaitu memutarkan air di dalam mulut, kemudian mengeluarkannya kembali. Ya. Kemudian wastanshaqa, istinshaq adalah menghirupkan air ke hidung. Ya. Kemudian istinthar adalah mengeluarkan air dari hidung. Nah, kadang-kadang ketika disebutkan dalam riwayat yang lain adalah istinthar. Nah, ini menunjukkan bagi orang yang istinthar pasti dia istinsyak dulu. Setelah itu baru istinthar. Dan kalau seandainya ada riwayat yang mengatakan istinsyak tidak disebutkan istinthar, maka orang istinsyak pasti dia istinthar. Ya, karena orang yang menghirupkan air ke hidungnya pasti dia mengeluarkan. Orang yang mengeluarkan air dari hidungnya pasti sebelumnya istinsyak. Min kaffin wahidah, dari kaf, dari satu tangan. Ya, kita ambil air, kemudian madmadahnya berkumur-kumur dan menghirup kain ke hidung itu 1 kali. Maka separohnya untuk mulut, separohnya untuk hidung. Fafa'ala dhalika thalathan. Beliau lakukan itu 3 kali. Dalam riwayat nanti yang berikutnya itu beliau lakukan min thalathu ghurafat, dari 3 kali ciduk dari tangannya. Ya, maka dalam hadis ini menunjukkan kepada kita dengan jelas bahwa pendapat yang sahih yang dipilih itu di dalam berkumur-kumur dan menghirupkan air ke hidung, anna sunnata fil madmadat fil madmadati wal istinshaq an yakuna bi thalath ghurafatin yatamadmadu wa istinshaq min kulli wahidatin minha. Yani sunnahnya itu dilakukan 3 kali cidukan, berkumur-kumur dan menghirupkan air ke hidung adalah dari setiap cidukan. Ya, ketika kita ngambil, kita ambil untuk kumur-kumur dan kita hirupkan ke hidung. Mungkin di antara kita ada yang mengatakan itu sulit sekali. Itu tergantung dengan kebiasaan. Maka kalau seandainya sebelumnya kita berkumur-kumur dengan setiap kali cidukan, kemudian terpisah antara kumur-kumur dengan menghirupkan air ke hidung, yang sekarang kita mulai perbaiki. Setiap kali mengambil air itu adalah untuk mulut dan untuk hidung. Baik. Thumma adkhala yadahu fastakhrajaha faghassala wajhahu thalathan. Kemudian dia masukkan tangannya kembali. Lalu dia keluarkan, lalu dia mencuci wajahnya 3 kali. Summa adkhala yadahu fastakhrajaha faghassala yadayhi ila al-mirfaqain. Kemudian dia masukkan tangannya lagi, kemudian dia keluarkan, lalu dia membasuh kedua tangannya sampai dengan siku. Ya. Dan siku ini juga masuk di bagian yang dibasuh. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang lain menjelaskan bahwa beliau memutarkan tangannya di siku. Ya, berarti beliau berwudu sampai dengan sikunya. Marataini marratain. 2 kali, 2 kali. Summa adkhala yadahu fastakhrajaha famasaha ra'sahu. Lalu dia masukkan tangannya ke dalam bejana, kemudian dia keluarkan kembali, famasaha ra'sahu. Dia mengusap kepalanya. Ya, mengusap kepalanya. Faaqbala yadayhi wa adbar. Famasaha ra'sahu. Dalam riwayat famasaha bi ra'sihi. Ya, faaqbala yadayhi wa adbar. Dia mulai dua tangannya, ya, berarti dia masukkan tangannya satu, kemudian ya, dia basuh. Dia basahi kedua tangannya, kemudian dia usap dari depan, kedua tangannya ini dari depan, kemudian ke belakang dan ke depan. Ya. Summa ghassala rijlahihi ilal ka'bayn. Kemudian dia membasuh kedua tangannya sampai dengan kedua mata kakinya. Summa qala. Lalu dia mengatakan, hakadha kana wudu'u Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beginilah adanya wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis berikutnya nomor 555 disebutkan sanadnya, namun tidak disebutkan di sini Ka'bain. Ya. Hadis 556. Haddathana Ishaq bin Musa Al-Ansari qala haddathana Ma'an qala haddathana Malik bin Anas an Amr bin Yahya bihadha al-isnad wa qala madmada wastanthara thalathan. Dengan sanad ini bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkumur-kumur dan mengeluarkan air dari hidungnya. Walam yaqul min kaffin wahidin tapi tidak disebutkan dari satu tangan. Wa zada ba'da qawlihi fa aqbala bihima wa adbar bada bi muqaddami ra'sihi thumma dhahaba bihima ila qafahu thumma raddahuma hatta raja'a ila al-makan alladhi bada'a minhu wa ghassala rijlaihi. Dalam sanad ini dijelaskan bagaimana cara menyapu kepala. Kalau di dalam hadis sebelumnya disebutkan, maka dia menghadapkan kedua tangannya dan membelakangkan. Tapi di sini dijelaskan, fa aqbala bihima wa adbar, lalu diletakkan di depan kedua tangannya, kemudian di belakang, kan begitu ya? Aqbala wa adbar. Bagaimana caranya dijelaskan di sini. Bada'a bi muqaddami ra'sihi. Beliau mulai dari depan kepalanya. Tsumma dhahaba bihima ila qafahu. Kemudian dia bawa sampai ke belakang qafahu, yaitu kuduk. Ya. Lalu tsumma raddahuma. Kemudian kedua tangannya itu dibawa kembali. Ya, dikembalikan lagi hatta raja'a, sampai kembali ila makanil ladzi bada'a minhu, dari maka sampai kepada tempat di mana dia mulai tadi. Mulai tadi adalah di depan apa? Di depan kepalanya, kemudian bawa ke belakang dan ke depan lagi. Wa ghassala rijlaihi. Kemudian dia membasuh kedua kakinya. Di sini jelas bagi kita bahwa menyapu kepala itu bukan hanya tiga lembar rambut, karena bukan di dalam menyapu rambut, tapi menyapu kepala. Dalam menyapu kepala, dalam hadis atau dalam Al-Quran, famsahu biru'usikum, sapulah kepalamu. Ba di sini bukan berarti tab'ir, bukan sebagian kepalamu. Tapi ba di sini maknanya adalah mulasaqah, menempel. Yani seorang ketika dia menyapu kepalanya harus menempel tangannya dengan kepalanya. Ya. Nah, di dalam menyapu kepala ini Ibnu Qayyim rahimallahu taala dia mengatakan menyapu kepala, tidak ada satupun hadis yang sahih Nabi menyapu hanya sebagian kepalanya. Tidak ada. Tapi yang ada tiga model. Yang pertama, menyapu seluruh kepalanya, berarti langsung menyentuh kepalanya. Yang kedua, menyapu sebagian kepalanya sampai kepada ubun-ubunnya, lalu melanjutkan di atas imamahnya. Yang ketiga, menyapu langsung di atas imamahnya seluruhnya. Ya, ini ada tiga. Jadi tidak ada Nabi ya yang menyapu hanya separuh. Misalkan seperti orang sedikit aja, tidak. Tapi hendaklah sebagaimana yang dijelaskan oleh Abdullah bin Zaid bin Asim Al-Ansari, di mana beliau betul-betul jelaskan bagaimana cara menyapu kepala. Mulai dari depan, kemudian digiring kedua tangan itu ke pundak, kemudian dikembalikan lagi ke depan. Baik. Hadis 557. Wa haddatsana Abdul Rahman ibn Bishr al-Abdi qala haddatsana Bahz qala haddatsana Wuhaib qala haddatsana Amr bin Yahya بمثل إسنادهم واقتص الحديث وقال فيه فمضمض واستنشق واستنثر من ثلاث غرفات وقال أيضا ومس برأسه فأقبل به وأدبر مرة واحدة. Kemudian dengan sanadnya kepada Yahya bin Amr bin Yahya, dengan sanad sebelumnya juga, yaitu dengan dari Abdullah bin Zaid, di mana ada pemotongan hadis yang dia sebutkan. Di dalam hadis itu beliau berkumur-kumur, menghirupkan air ke hidungnya, mengeluarkannya, yang dilakukan min thalathi ghurafat, dari tiga kali ciduk. Wa qala aidan, di dalamnya juga dikatakan, famasaha bi ra'sihi, dia menyapu kepalanya, fa aqbala bihi wa adbar, dari mulai dari depan kemudian ke belakang, dia lakukan marratan wahidatan, dia lakukan hanya sekali. Kalau tadi kumur-kumur tiga kali, tangan tiga kali, ya wajah tiga kali, tangan tadi dua kali, kepala hanya sekali. Ya, wa qala Bahz amla alayya Uhayb hadzal hadis. Wa qala Uhayb amla alayya Amr bin Yahya hadzal hadis marratain. Bahz dia mengatakan Uhayb mengimlakkan kepadaku hadis ini, dan Uhayb mengatakan Amr bin Yahya telah mengimlakkan, mendiktekan kepadaku hadis ini dua kali. Baik, hadis berikutnya 558. Qala haddatsana Harun ibn Ma'ruf ha wa haddatsani Harun ibn Sa'id al-Aili wa Abu Thahir qalu haddatsana Ibn Wahab qala akhbarani Amr ibn al-Harith أن حبان ابن واسع حدثه أن أباه حدثه أنه سمع عبد الله ابن زيد ابن عاصم المازني يذكر أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمضمض ثم استنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويده اليمنى ثلاثا وأخرى ثلاثا ومسح برأسه بماء غير فضل يده وغسل رجليه حتى أنقاهما. وقال أبو طاهر حدثنا ابن وهب عن أمر بن حارث. Dengan sanadnya kepada Abdullah bin Zaid bin Asim Al-Mazini Al-Ansari, dia mengatakan bahwasanya dia menyebutkan bahwa dia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu. Lalu beliau berkumur-kumur, kemudian istinsah, mengeluarkan air ke hidung, berarti sebelumnya dihirupkan. Thumma ghassala wajhahu thalathan, kemudian dia membasuh wajahnya tiga kali. Wa yadahu al-yumna thalathan, tangan kanannya tiga kali. Wal ukhra thalathan, tangan kirinya tiga kali. Wa masaha bi ra'sihi, dia sapu kepalanya, bima'in dengan air, ghairi fadli yadihi, bukan dari sisa dari tangannya. Ya. Wa ghasala rijlaihi, lalu dia basuh kedua kakinya, hatta anqahuma, sampai dia membersihkan kedua kakinya. Baik. Di sini kita melihat ada beberapa terjadi perbedaan. Di sini ada disebutkan istinsyak, tidak disebutkan istinthar. Di sini disebutkan bahwasanya riwayat yang pertama membasuh kedua tangannya dua kali, yang di sini ada tiga kali. Kemudian di sini di sebelumnya beliau disebutkan berapa kali beliau melakukan membasuh anggota wudhunya, ada disebutkan ada tiga kali, ada dua kali, ada. Kemudian di kepalanya tidak disebutkan. Pada riwayat berikutnya disebutkan marratan wahida, hanya sekali. Ya. Kemudian di sini dijelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyapu kepalanya bukan dari sisa tangannya. Ya, menyapu kepalanya dengan air bukan dari sisa tangannya. Jadi ketika dia berwudu pasti ada air wudunya tersisa di tangan. Ketika dia membasuh tangannya. Tapi beliau menyapu kepalanya bukan dari sisa yang ada di tangan, tapi beliau ambil lagi air. Ya, sebagaimana dalam riwayat yang pertama. Fa adkhala yadahu fastakhrajahu fastakhrajaha ya famasaha ra'sah. Ya, ini dijelaskan. Nah, jadi kalau kita lihat beberapa dari riwayat ini, yang pertama, sebelum kita berwudu hendaklah kita menuangkan air ke tangan kita dan kita membasuhnya 3 kali. Membasuhnya 3 kali. Kemudian berkumur-kumur dan menghirupkan air ke hidung, menyambung dengan sekali ciduk. Ya, kita lakukan 3 kali. Setelah itu kita membasuh wajah dengan memasukkan tangan kita ke dalam bejana, lalu kita membasuh wajah. Kita lakukan 3 kali. Membasuh tangan 2 kali atau 3 kali. Ini menunjukkan bahwa yang pertama, bilangan yang wajib itu adalah sekali, tapi yastaw'ib, menyeluruh wajahnya ketika dia basuh, menyeluruh seluruhnya. Ya. Kalau dia ulang lagi itu sunnah. Dia ulang lagi yang ketiga kali itu sunnah. Tapi yang wajib adalah sekali. Yang kedua, membasuh tangan begitu juga. Wajib itu adalah sekali. Merata semuanya. Jadi bilangan sekali, 2 kali, 3 kali itu adalah merata. Bukan di dalam penuangannya, tidak. Akan tetapi meratanya. Jadi meratanya sekali, merata 2 kali, merata 3 kali. Kemudian untuk kepala hanya sekali. Kita menyapunya hanya sekali. Kemudian kakinya bisa juga sekali atau 2 kali atau 3 kali. Baik. Apa perbedaan antara menyapu dengan membasuh? Menyapu adalah mengusapkan sisa air yang ada di tangan. Kalau seandainya tangan kita ini basah, lalu kita usapkan. Adapun untuk membasuh, kita mengalirkan air yang kita ambil. Ya, bukan berwudu dengan air mengalir. Karena ada orang mengatakan kita harus berwudu dengan air mengalir. Maka bisa dipahami adalah air keran yang mengalir. Ya, akan tapi tidak. Yang maksud dengan air mengalir itu ketika kita membasuh, mengalirkan air. Ya, kita ambil, kemudian kita alirkan air ke wajah kita, tangan kita, dan seterusnya. Nah, dengan demikian kita lihat sebenarnya kita sangat memungkinkan untuk berwudu dengan sekali gayung air. Dalam riwayat yang lain bahwasanya Nabi SAW berwudu dengan satu mud. Dalam riwayat yang lain juga ada mengatakan sulusai mud, 2/3 mud. Hukum asalnya mud itu ya kedua tangan kita ini airnya. Namun diukur oleh ulama jumlahnya yaitu kurang lebih 750 ml. Karena digambarkan satu sha' itu ada 4 mud. Ya, satu sha' 4 mud. Nabi SAW mandinya satu sha'. Ya. 4 mud berapa tuh? Kurang lebih 3 liter. Ila khamsati amdad. Sampai 5 mud. Berarti 3 liter 3,75. Ya, 3,75 liter Nabi SAW mandinya. bisa hemat nih. PDAM-nya hemat. Ya. Baik. Ibnu Qayyim juga mengatakan bahwa tidak ada hadis yang sahih yang mengatakan bahwa Nabi menyapu kepalanya melebihi dari sekali. Ya, kalau ada riwayat itu riwayat tidak sharih atau tidak sahih. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat. Ya. Oh ya. Baik. Itu nanti kita pelajari bahwasanya telinga itu adalah kita sapu, karena dalam riwayat yang lain dijelaskan al-udhunani minar ra's. Kedua tangan, ketua telinga itu bagian dari kepala. Nah, bagaimana cara untuk menyapu kepala, wajah apa? Jadi ketika kita menyapu kepala kita sampai ke belakang, kemudian maju ke depan lagi, langsung dengan telinga dimasukkan kedua telunjuk kita ke dalam, dan jempolnya adalah untuk menyapu bagian di belakang. Ya. Sama, ya. Iya. Sebagian berpendapat bahwasanya boleh dia melakukan sebagaimana dilakukan oleh seorang yang memakai imamah. Dia bisa menyapu secara umum kepalanya, atau dia menyapu sampai ke ubun-ubunnya, kemudian dia lanjutkan di atas jilbabnya, atau dia menyapu di atas jilbabnya. Kalau seandainya iya, kembalikan lagi dia. Ya, secara zahirnya dia kembalikan lagi. Wallahu a'lam. Setiap wudu. Enggak, bangun tidur itu karena kita mau wudu. Ya, bukan terpisah. Ya, bukan terpisah. Kenapa? Setelah kita bangun tidur itu, sebelum kita berwudu, sebelum kita masukkan tangan kita ke dalam bejana untuk berwudu, kita tuangkan dulu, kemudian kita basuh. Jangan kita masukkan, karena tangan kita ini nggak tahu, ya boleh jadi kita menggarut-garut, memegang kemaluan dalam tidur kita, kita tidak sadar dan tangan itu terkena oleh najis. Maka hendaklah dibasuh dulu supaya airnya tidak tercemar oleh najis yang ada di tangan. Wallahu a'lam. Nah, iya, cuduk dengan satu tangan. Ya, ya satu, ya. Ada dalam riwayat yang lain dikatakan dia cuduk dengan tangannya kanan, kemudian dia satukan dengan tangan kirinya, kemudian dia sapu, dia basuh. Menggunakan keran terbaik itu jangan dibuka kerannya besar-besar. Ya, kecil aja. Ada beberapa tempat itu mata air untuk keluar airnya itu dibikin kecil. Jadi orang ketika dia buka kencang, itu kencang luarnya. Maka dia harus hati-hati. Ya, karena memang kita disuruh untuk hemat di dalam berwudu. Walaupun berwudu di bawah tepi sungai, ya, enggak boleh 4 kali. Tetap hanya 3 kali maksimal. Siapa yang lebih dari itu, dia telah melampaui batas dan telah melakukan kezaliman. Wallahu a'lam. Ada membaca bismillah riwayatnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada wudu, tidak ada salat, la wudu'a liman la wudu'a, la salata liman la wudu'a lahu, wala wudu'a liman lam yadhkur ismallah alaihi. Maka di sunnahnya kita adalah membaca bismillah. Dalam hadis ini dikatakan tidak ada salat bagi orang yang tidak punya wudu, dan tidak ada wudu bagi orang yang tidak membaca bismillah. Maka sebelum kita berwudu adalah bismillah. Tidak ada doanya, tidak ada niatnya. Maksud niat itu tidak ada lafaz. dia baca bismillah pada saatnya. Ya. Tidak ada doanya seperti doa makan, tidak ada. Hah? Sebagian ulama mengatakan wajib. Ya, wallahu a'lam. Kalau itu apakah hukumnya wajib? Yang kedua, andai kata kita menghubungi kata Nabi, misalnya kan ada kebagian dari kita lah yang lain, itu apa setiap membaca cara berikutnya itu membaca doa, apakah itu termasuk dalam kegiatan bid'ah yang lain? Ya, yang pertama, di dalam apa yang kita pelajari saat ini belum disebutkan telinga, tapi dalam riwayat yang lain disebutkan, ya, bahwa Nabi menyapu telinganya dan disebutkan bagaimana cara menyapu telinganya. Nah, ini menunjukkan riwayat itu satu sama lainnya saling menyokong. Yang kedua, bagaimana kalau seandainya kita menambah setiap gerakan kegiatan wudu kita iringi dengan doa? Itu tentu adalah perbuatan yang tidak pernah dicontoh oleh Nabi. Doa-doa yang tidak diajar oleh Nabi berarti itu adalah perbuatan bid'ah. Kalau seandainya itu adalah baik, tentu telah diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya kita mengatakan bahwa kita memohon agar air wudu itu menghapus dosa-dosa kita sehingga kita berdoa pada saat kita melakukan wudu, sebenarnya dalam riwayat yang lain sudah jelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menggugurkan ya dosa-dosa. Kalau wajah ketika menyapu wajah, Allah Subhanahu wa taala menggugurkan dosa-dosa wajah bersama tetesan dari air wudunya. Dan begitu seterusnya dengan anggota wudu yang lain. Maka tidak perlu lagi kita mengucapkan ya Allah, apulah hapuslah dosa wajah saya, tangan saya dan seterusnya. Wallahu a'lam. Boleh, ya, tidak ada larangan berbicara di dalam berwudu. Boleh. Yang ada riwayat walaupun dia lemah adalah larangan berbicara ketika buang air. Ya. Yang ada sekarang orang kadang-kadang ketika kencing, ya, ada yang nyanyi, ada yang melanjutkan teleponnya, ada yang apabila WC-nya WC berdiri, ya, tadi masuk berdua sedang mengota, bila sambung mota itu sedang tagak. Nah, ini adalah suatu hal yang tidak baik. Baik, wallahu alam, kita cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Shallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.